cendana, pura cendana negeri aman dan sentosa. Pura cendana negeri aman dan sentosa. Alam Syahbana nama Seri Paduka Baginda. Alam Syahbana, Alam Syahbana nama Seri Paduka Baginda. Marilah berdoa kepada Yang Maha Esa. Moga-moga kita jauh mara bahaya. Pura cendana banyaklah dagang dan santeri. Pura cendana banyaklah dagang dan santeri. Kerana sultannya adil memerintah negeri. Kerana sultannya adil memerintah negeri. Marilah berdoa kepada Yang Maha Esa. Moga-moga kita jauh mara bahaya. Pura cendana negeri indah pandangannya. Pura cendana negeri indah pandangannya. Aman sentosa dari kota hingga ke desa. Aman sentosa dari kota hingga ke desa. Marilah berdoa kepada Yang Maha Esa. Hai, moga-moga kita jauh mara bahaya. Pura cendana negeri indah serta subur. Pura cendana negeri indah serta subur. Hidup rakyatnya aman, bahagia dan makmur. Hidup rakyatnya aman, bahagia dan makmur. Marilah berdoa kepada Yang Maha Esa. Hai, moga-moga kita